ilaik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, sama. Ya, sama. Di sini beliau hanya menyebutkan apa? 5. Ya, padahal di sana ada yang lainnya banyak. Cuma mungkin yang sering dipakai digunakan ini sehingga beliau hanya menyebutkan ini, yang lain dalam penggunaan jarang. Ya. Kalau yang disebutkan oleh beliau di sini sering. Ya. Ya, to fi qa to bi qa, mirip ya. Awalnya to, akhirnya qa. Bedanya tengah. Ba dengan fa dalam kondisi ba dengan fa pun makhrajnya berdekatan. Iya kan? Bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Nasabtuhu ilaik. Apa yang ditanyakan? Iya, di antara makna yang lain dari ja'ala. Iya, nisbah berarti nasabtuhu ilaik. Ja'altu Zaidan akhaka. Saya jadikan Zaid saudaramu. Saya sandarkan. Iya. Nisbah Zaid kepadamu. Nasabtuhu ilaik. Saya sandarkan Zaid kepadamu. Ya, silakan di gimana? Ada. Lanjutkan siapa? Yang kedua. Wa hadhihi al-af'al المترجم لها بأفعال المقاربة وهذه الأفعال المترجم لها بأفعال المقاربة تعمل عمل كان وأخواتها وتسمى وأخواتها وتسمى نواسخ ونواقص أيضا وإنما أفردت بباب الاختصاص خبرها بأحكام خبرها بأحكام ليست li khabar kana fatarfa'ul mubtada' wa tansibul khabar 'alal mashhur wa yadullu lidhalik wurud khabariha mufradan mansuban fi ba'dil ahyan wa si bawaih yaj'alul makrun bi an maf'ulan mansuban 'ala isqatil khafid wa yaj'alul fi'la bi ma'na quruba فالتقدير عنده في نحو عسى زيد أن يقوم قرب زيد من القيام ومن أحكام هذه الأفعال أن خبرها لا يتقدم عليها وقد يحذف إلا أن اسمها لا يخلو غالبا من اختصاصه إما بتعريف نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بوصف نحو عسى سائر ذو حاجة أن يفتح الله عليه وقد يأتي نكرة محضة غير مختصة كقول الشاعر غير مختصة غير مختصة كقول الشاعر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليفته أمر في خليقته أمر وإلا أن خبرها يختص بأمور منها أنه يحذف كقول انتره شئرا انتره شئرا شئرا antaroh ini ada tambahannya ada syi'ro antaroh syi'ro ka qauli antaroh syi'ro hamamtu walam af'al waqittu walaitani taraktu ala usman tabaki halailih. وهذه الأفعال